Yudas susulana. Tulano tulano po mane tualai nalobasak masuelai manania suane Yesus Kristus. Dadileo Yesus Kristus atan au Yudas po Yakobis tulanona awamahena. Ela leo bena mane tualai pe babaet papalak susue lalai masuk da mole mana dailenak ni ini. Tulano tulano susue ngalalemin awahik alan seli sulak pe ini susulak la ini soda molek fo ita basa basa talala ola dinso. Tehu besak ia au dodoai au musianuli afada ini tunga susulak ia fo ini hu umahele namahelek fo mane tua lain pe basan ni uhata hulik kamahele nala kak dalak yesa lusa dodona. Nana ita tata medafate hapu hata huliki kisakala ala masok tali teoleo ita hata huli kamehele kala nakabuan dalem maiso. Hata huli silala, hata huli mangalau kala. Ala tui puta pai halak laen niu ita manetua lain susuela lain, fo ala hapuluak, taula titu sila hada tatao takandaan alasa. Ma ala tasipok Yesus Kristus, fo mana kuasa kisak, ma ita lama tua nafa. Hata huli sila, huhu kuna nana nafak daelak nai susula malalauk dale neme maka hulun eli maiso. Basa sila la emi bubulu kasaso. Tehu au nau peseluk emi nasa nenek dak la eneu tau leo bek de amak manetua lain suit tifana hata huli Israel ala leme dae masi ramai. Tehu maka buina hata huli Israel be tanama hele fasona ana hukunisas. Tau leo beo, emi boyo bubuluk la eneu atan usa sudak, fomana la olena sila kuasa na tolanen, na lusa ala la oela sila mamana leleo na sona, mane tua lain lange atan usa sudak sila la, ninik namo sina mana kitu basa taka, nai mamana maka hatuk dale, nai de bafa kabuina. Atan usa sudak sila nana tahana helek, lusa sila huhukuna nana na kituk, mete ma fai ma te e kalusa. Tau leo beo, imi boyo bubuluk la eni kuta sodom no gamura ma kuta titia tatai na la boy. Kuta sila lau na la tatau no nuin sama leo atanusa sudak sila la boy. Ala sosua piao, ma ala tau tatau no nuin manga lauk, na lusa ala dui doso ninik ha imana kitu basa taka, fo ila anadadi nasa nenidak niu basa hata hulia. Tehu hata huli manga lauk po mana tali peok sila la leon diak boy. Ala tau langgeng geo au pa nala ninik mi iya fenala. Laka dadaik mana tua lain kuasana. Boy ma laka mumulu laka mamaik basa ata nusa sodak mana nusa sodaka. Mikael po nalanga basa ata nusa sodaka la ana beta tau leon diak la yesa boyen. Nai lelek po nasi po bafak no nitua nai nali ak esa dalek. La e niu se kan de niu kose ana hapu musa popola na. Mikael ta fe salak niu nitua. Ninik de dia kokula naka mumulu naka mamaek pa. Mikael ka danae. Niu kose lama tua ka hukuo. Tehu no de dia kokula naka mumulu naka mamaek ka. De hata huli sila la fe salak niu hata fota lali lakanafa. Hata huli sila sama leo bana afitaka, po ala tau tunga kada dale hihi mesa nala, na lusa sila de tau laka lulutuk siluk awina nala. Soe bae niu sila, ala tunga kain eno naso. Hudoika de ala laop tunga eno masalaka sama leo biliam. Masila boyo nana tau naka lulutuk, nana hu ala sanga musu sama leo kura. Mete mahata huli sila la alaka bobua lo emi, nai emi fitap perjamuan susu ema dalek tona, la anota pake bibi mamaik panana, hata huli sila la ma maolok. Tala pandele hata huli feek soon, hata huli sila la sama leo kua udaka, ko anina fu ninin mai, tehu udana tamaisa. Hata huli sila la boyo, sama leo ai mabuaka, fo oka na nana fi ahenik, boy mamaten, de lo sa fai na boa na te, ta na boa fa. Sama leo li na papunu nai tasi lai fo na fa fude, londiak boy hata huli sila lata tau non nui minima mai silan debena sama leo bana mana leo laka pomane tua lain sedia basa mamana nala nai maka hatu ina dale lusa dodon hanok debena bobong ika hitua nene adamai pomaka huluna nafa daela la eniu hata huli sila lanae mete leona teneu kose amak mane tua lain anamai no ata malalau lifu-lifu kala, ko laketu lala ibasa hata holi lala ena. Mane kose amak mane tua lain, kuku hata holi mangalau kala, nanahu tatau nono inala mangalau. Boe ma neu kose anahuku hata holi, masala masungo kala, mahata holi malena langa masaba so kala, nanahu hala kokola nakamumulu nakamamae ko ala kokola kana. Hata huli sila lak kada bimumu tatas isa ma ala fe salak ni hata huli feek. La soda tunga kada sila hihi nanau masala masingo nala. Lama tutua lama dede ma au ina nala boy ma ala kua kio hata huli kodanya ala hapuna nala. Tehu au tulano susue lalai ngalalimin ma pandandelek hata fo maka hulu na ita lama Tuhan Yesus Kristus hata huli na dedenu na lalafa adaka. Hata huli si lalafa adalaka huluk inilai sanga lusa lekda fai mate eka sana ni kose hapu hata huli mana hakinu nuli inia ala tuk damai. Hata huli si lalanda hata huli fo latuk datunga kada sila hihi na nau masala masingo nala. Hata huli si lalanda lini nasila na baeka. Nana mana tua lain dula dalena tak kuasa hata huli sila lafa tehihi nana udah bafa kanda kuasa hata huli sila la tehu ba eniu ini ko au tola no susu ngalalimin oe beu ini so da mana kanda tunga ini nama Helen niu Yesus Kristus a nana ini nama Helen dia malalap nan seli kun dia de ini muse hule halado ini nik mana tua lain dula dalena kuasa na mama soda nai mane tua lai susue lalain dalek tatas isa. Bidai ini bi mahani ita lama Tuhan Yesus Kristus susue lalain. Pone kese anafe ini soda matetuka mamana kitu basa taaka. Baani uhata huli daleka baekala. Ila leo bena ini matudu ini dale susue lalain neus. Tulu fali hata huli feekala fodanya ala soda. Nono ka baide. Ini hela henis leme hai pilak dalemai. Tulu fali hata huli feek, tehu mania mata lalole, kodanya ini bosotunga hata huli silala sala singon. Suaneu hata huli feekala, ila leo bena ini suelais no bibi na matau, tehu mamanasas, nakalinak bua papakenala, hukanda sala singonala. Mane tualai nania nabi ini, kodanya ini bosotuda, manona bi ini leo nandela nasta andalek nonama hokok mama lalao. Kadang dia mesa kadang dia mana tua lain fo mana suit tifa ita tunga ita lama Tuhan Yesus Kristus. Dia de mana tua lain fo mandela masaak matua madema mana kuasa mama nini mafadak neme maka hulun ele losa besak ia malosa dodona. Amin.